أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزكم الله، pada pagi yang penuh barakah insyaallah، pada tempat yang penuh barokah pula kita pada kesempatan sekarang ini ingin mengkaji tentang bagaimana kita memupuk rasa khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan rasa khasyah kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah. Sebelum itu semua, maka yang patut kita kaji adalah kenapa kita perlu meningkatkan rasa khasyah atau rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fil azakumullah, sesungguhnya nilai iman seseorang dan tujuan yang dituntut oleh agama agar kita bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala sang Khalik wal maulah adalah bagaimana kita menjadi hamba yang memiliki rasa takut kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takut. Bagaimana kita bisa merasakan keagungan dan kebesaran Allah. Maka inilah hakikat keimanan kita. Barang siapa yang punya rasa khasyah, rasa takut kepada Allah, barang siapa yang merasa tentang keagungan dan kebesaran Allah, maka itulah orang yang beriman dengan sesungguh-sungguhnya iman. Dan ini merupakan hasil ataupun buah dari amal soleh yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi rasa khasyahnya kurang atau tidak ada, maka Allah sindir dalam ayatnya dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-Hadid ayat ke-16. Allah berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, bukankah telah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk memiliki rasa takut, untuk takut kepada Allah, atau untuk duduk, untuk tunduk hatinya selalu untuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan apa-apa yang telah Allah turunkan dengan hak, yaitu Al-Quranul Karim. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang dahulu kala telah diberi oleh Allah Al-Kitab dari orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Fatala alaihimul amad. Setelah berjalan waktu yang panjang, mereka tidak mengingat Allah, tidak mendapat teguran. Faqasat qulubuhum. Hati mereka menjadi keras karena tidak pernah mengingat Allah lagi. wa katsirum minhum fasiqun, dan mereka dan kebanyakan mereka dari orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah orang fasik. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah menyinggung dalam ayat ini kepada orang-orang yang beriman tetapi terlambat dalam takut kepada Allah, rendah rasa takutnya kepada Allah, tidak mempunyai rasa takut kepada Allah, sehingga dengan tidak adanya rasa takut kepada Allah, mereka menyia-nyiakan amanat dari Allah. Mereka menjauhi syariat-syariat Allah dan mereka melanggar terhadap larangan-larangan Allah. Hal ini sama dengan orang-orang yang telah dulu diberi oleh Allah Alkitab, yaitu orang-orang Nasrani dan orang Yahudi. Mereka telah diberi kitab oleh Allah SWT sebagai pengingat, sebagai petunjuk, sebagai huda. Akan tetapi mereka lalaikan, mereka sia-siakan. Akibat mereka mensia-siakan, tidak mau mengingat kepada Allah, Allah terangkan hati mereka menjadi qasiyah, menjadi keras, membatu. Oleh karena itu, karena mereka tidak mau berzikir kepada Allah, karena mereka menjauh dari Allah, karena hati mereka menjadi keras, Allah katakan, wa katsirum minhum fasikun. Kebanyakan mereka adalah orang fasik, orang yang tidak mau peduli dengan undang-undang Allah, orang yang tidak mau peduli dengan perintah-perintah Allah, orang yang tidak mau peduli dengan larangan-larangan Allah. Ikhwan fillah azakumullah, oleh karena itu yang dimaukan oleh Allah dalam ayat ini, hati-hati wahai kaum muslimin, hati-hati wahai kaum mukminin, janganlah kalian menjadi seperti orang Yahudi dan Nasrani yang mereka itu mengganti kitab Allah, menukar kitab Allah, washtaru bi tsamanan qalila, mereka menjualnya dengan harga yang murah. Mereka mengganti, tidak mau yang ini, diganti yang lain sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka lebih cenderung memenuhi, mengikuti hawa nafsunya. Oleh karena itu, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akibat dari melalaikan perintah-perintah Allah, fa asbahat quluhum qasiyah, hati mereka menjadi qasi, menjadi keras. Kalau hati sudah mengeras, la tuqbal mau'izatan wala tariqu laha wala talin, akibatnya kalau hati ini sudah mengeras, maka tidak bisa mendapatkan nasihat, tidak mempan dalam nasihat, dinasehati oleh kayak apapun orangnya. Kalau hati itu sudah mengeras, dianggap enteng semua. Ayat Al-Quran dibacakan kepadanya, tidak bergetar, tidak berpengaruh sama sekali. Hati mengeras, nasihat tidak berguna baginya. Hati yang keras, maka tidak ada kelembutan lagi dalam hatinya. Hati yang keras, tidak ada lagi rasa lemah. Rasa apa? Rasa telin, yaitu lemah lembut. Tidak ada lagi yang seperti itu. Kalau keadaan hati itu sudah mengeras, fastahaqqat la'nah wa tard min rahmatillah, kalau hati ini sudah mengeras, maka pantas untuk mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, untuk dikeluarkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang keras diperingatkan bahwa mereka akan mendapatkan laknat dari Allah, bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Dia akan dikeluarkan dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mensifatkan Bani Israel. Allah mensifatkan Bani Israel, bagaimana keadaan mereka. Allah terangkan dalam surat Al-Baqarah 74, "Tsumma qasat qulubukum." Kemudian hati-hati kalian adalah menjadi keras. Memba'di dzalik, setelah itu, setelah peringatan Allah, setelah perintah Allah buat mainan oleh orang-orang Yahudi, maka Allah katakan, setelah itu hati-hati kalian menjadi keras. fahiya kal hijarah au ashadd qaswah. Maka hati kalian wahai orang-orang Yahudi menjadi keras seperti batu, bahkan bisa lebih keras dari batu. Fa inna minal hijarati lama yatafajjaru minul anhar, karena dari sebagian batu-batu itu keluar dari bawahnya, mengalir di bawahnya air-air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minha alma, dan di antara batu-batuan itu ada yang pecah dan keluar darinya mata air. Batu bisa bermanfaat mengeluarkan mata air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan di antara batu itu ada yang menggelinding, meluncur karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, sesungguhnya Allah tidak pernah lalai, tidak pernah lupa, tidak pernah luput terhadap apa-apa yang kalian perbuat. Ikhwan fillah azakumullah, Allah menerangkan bagaimana orang-orang Yahudi hatinya keras, membatu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa dikatakan lebih keras dari batu? Karena sebagian batu bermanfaat. Batu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Anda wahai Yahudi tidak memiliki rasa takut kepada Allah, mempermainkan syariat Allah, mengganti-ganti ayat Allah. Sementara batu bisa pecah karena rasa takutnya kepada Allah. Kalau demikian ikhwan fillah azakumullah, sesungguhnya rasa takut kepada Allah itu adalah merupakan bukti layyinul qalb wa riqqatihi, lembutnya hati ini. Rasa takut kepada Allah merupakan bukti nyata bahwa hati ini adalah hati yang lembut. Hati ini adalah hati yang lemah, yang halus. Kama ana intifa'al khasyah dalilun qaswatul qalb wa ghilzatihi. Sebaliknya, ketika rasa takut itu tidak ada pada seseorang, maka bukti bahwa orang itu hatinya keras membatu. Hatinya keras, tidak ada rasa takut kepada Allah, dan bengis, tidak ada sifat rahimnya. Fama ajaba hal insan hina yasilu bihi al-jumud ila adami ta'atsur bi kitabillahi ta'ala al-karim. Sungguh mengherankan keadaan seseorang. Sungguh sesuatu yang mengherankan apabila ada orang yang hatinya tidak terpengaruh dengan kalimat-kalimat Allah, dibacakan ayat Al-Quran, tidak berpengaruh hatinya, tidak menjadi lembut, tidak menjadi takut kepada Allah, diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, diancam oleh Allah dengan neraka-neraka Allah, dikabarkan bagaimana keadaan neraka, hatinya tidak bergeming. Itu kan cerita. Bisa benar, bisa tidak, kata dia. Yang penting sekarang. Jangan-jangan nanti enggak ada, rugi kamu. Ucapan-ucapan yang justru mengingkari tentang akhirat. Ketika diancam oleh ayat Allah, bukannya takut, tetapi Justru sebaliknya. Justru dia menantang. Wa alla yash'ur bi idami khaliqul majid. Hati yang keras di samping mengherankan karena dia tidak berpengaruh terhadap ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepadanya, mereka juga tidak merasa di dalam hatinya keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya rasa takut, tidak merasa keagungan dan kebesaran Allah. Dia tahu kalau secara teori dia tahu tentang kebesaran Allah, tetapi pada hakikatnya, pada pelaksanaannya, dia bicara seenak dia. Dia tidak mau tahu resikonya. Berbuat juga semau dia. Tidak nurut, tidak tunduk terhadap perintah-perintah Allah. Padahal makhluk-makhluk yang besar seperti malaikat ataupun gunung-gunung, mereka takut sama Allah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa malaikat sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada perkabaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj, Rasulullah bertanya kepada Jibril alaihissalam, mani lam ara Mikail dahikan qat. Kata Rasulullah, kenapa wahai Jibril? Kenapa wahai Jibril? Mikail, saya tidak pernah melihat Mikail itu tersenyum. Kenapa Mikail kok enggak pernah tersenyum? Sama sekali tidak pernah tersenyum. Ada apa ini? Kok yang lainnya saya melihat, kok saya tidak pernah melihat Mikail tersenyum? Maka dijawab oleh Jibril, qala ma dhahaka Mikail mundu khalaqatin nar. Mikail tidak pernah tersenyum semenjak Allah ciptakan an-nar. Ketika Allah menciptakan neraka, setelah jadinya neraka itu, semenjak itu sampai sekarang Mikail tidak pernah tersenyum. Rasa takutnya kepada Allah ada pada diri Mikail. Padahal yang namanya neraka itu Allah ciptakan bukan untuk malaikat. Bukan untuk malaikat. Allah ciptakan neraka buat manusia dan jin. Akan tetapi rasa takutnya kepada Allah menjadikan dia tidak sanggup untuk tersenyum. Tidak mampu untuk tersenyum. Keimanan, rasa takut kepada Allah yang luar biasa dari Mikail. Demikian pula al-jibal, gunung-gunung, sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kabarkan kepada kita dalam firman-Nya. Dalam surat Al-Hasyr ayat 21. Allah terangkan, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalaulah aku turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung-gunung, maka kalian akan melihat gunung-gunung ikut takut, berpecah belah karena rasa takutnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Dan semua ini adalah perumpamaan yang diperuntukkan untuk manusia, agar manusia mau mengambil pelajaran, mau berpikir. Gunung punya rasa takut kepada Allah. Kalaulah Quran itu diturunkan untuk mereka, Allah turunkan Quran untuk manusia. Kalaulah kata Allah Quran itu diturunkan untuk mereka, gunung-gunung, karena rasa takutnya sang gunung itu akan pecah. Malaikat, makhluk besar, kokoh kuat, mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gunung, termasuk juga makhluk yang besar, kokoh berdiri menjulang ke atas langit, yang kalau meledak, manusia pada mati, manusia pada hancur. Satu gunung meledak punya akibat yang besar terhadap manusia. Malaikat dan gunung dan makhluk-makhluk Allah yang lain yang besar, semua pada takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara manusia, manusia yang lemah, kecil, akan tetapi sombong. Akan tetapi tidak punya rasa takut kepada Allah kebanyakan mereka. Kebanyakan manusia tidak punya rasa takut kepada Allah. Terbukti bahwa kebanyakan manusia menentang perintah-perintah Allah. Tidak nurut, tidak tunduk terhadap peringatan-peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat berbeda. Makhluk-makhluk yang tahu kadar dirinya dengan kita jenis manusia. Di antara kita ada yang tahu kadar dirinya. Maka jadilah dia orang yang beriman. Maka jadilah dia orang yang takut kepada Allah. Akan tetapi kebanyakan di antara kita kecil rasa takut, ataupun tidak ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sifat muslim yang shadiq, seorang muslim yang sungguh-sungguh, yang benar, yang jujur, Wal mu'min al-haq. Dan seorang mukmin benar-benar mukminnya, annahu yakhsha rabbahu wa maulahu. Maka dia adalah orang yang takut kepada Allah, Tuhannya dan penguasanya. Bal tajidu anna hadha huwal ghaya fil imanihi wa taqwahu. Bahkan inilah target yang tertinggi dari keimanannya dan ketakwaannya. Target dari ketakwaan kita dan keimanannya adalah menciptakan orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yakulu kaulan. Au ya'mal amalan. Illa huwa yuraqibu Allah ta'ala fihi. Maka tidaklah seseorang mukmin beramal dengan suatu amalan. Tidaklah seorang yang beriman berbuat dengan satu perbuatan. Atau berkata dengan suatu kata-kata. Kecuali dia merasa di dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Sawakana fi amalin saghirin au kabirin. Tidak peduli dia. Amalan itu amalan kecil atau amalan yang besar. Fi lailin au naharin. Baik di malam hari yang gelap. Ataupun siang hari yang terang benderang. Fi sirrin au alanin. Baik dalam sembunyi-sembunyi secara rahasia atau nyata-nyata terang benderang. Atau berbuat dalam bentuk yang sifatnya terang-terangan. Illa wa huwa yuraqibullah ta'ala fihi. Kecuali dia merasa bahwa dia ada di dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Fal khasyah wasfun lasiqun bil mu'min la yanfa' anhu. Oleh karena itu, yang namanya rasa takut itu merupakan sifatnya orang-orang yang sifat yang terus nempel. Tidak pernah berlepas pada orang-orang yang beriman. Selalu melekat di dalam kesehariannya. Selalu mengiringinya. Orang-orang yang beriman, rasa takutnya selalu mengiringinya. Di dalam amalan-amalan, di dalam ucapan-ucapannya. Karena dia yakin. Di dalam kegelapan seperti apapun kita berbuat. Di dalam perut bumi sejauh manapun yang kita lakukan. Maka Allah tahu. Di negeri yang jauh manapun. Yang tidak ada orang tahu sekalipun. Sendirian kita berada di sana. Kita berbuat. Allah pun mengetahuinya. Lebih-lebih lagi. Ketika siang hari dilakukannya. Maka Allah pun mengetahuinya. Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Wahum minas sa'ati musyfikun. Allah terangkan. Bagaimanakah sifat orang yang beriman itu? Allah mengatakan. Orang-orang yang beriman adalah. Yakhshawna rabbahum. Itu mereka. Orang-orang yang punya sifat, punya rasa takut kepada Allah bil ghaibi. Mempunyai sifat rasa takut kepada hukum-hukum Allah, kepada ancaman-ancaman Allah, kepada neraka-neraka Allah. Walaupun dia tidak mengetahuinya. Akan azab Allah, orang yang beriman sangat takut. Walaupun dia tidak pernah melihatnya. Allah mengabarkan kepada kita tentang neraka. Apakah kita pernah melihatnya? Tidak pernah. Tetapi Allah menjanjikan seorang yang beriman. Walaupun mereka tidak pernah melihatnya. Tetapi dia pun takut. Karena keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum minas sa'ati musyfikun. Dan mereka atas as-sa'ah hari kiamat mereka takut. Adanya rasa takut kepada hari kiamat. Karena dia yakin hari itu adalah hari kehancuran. Hari itu adalah hari yang mengerikan. Yakin benar di hatinya. Takutnya mereka bertemu dengan hari akhirat itu. Menyebabkan dia beramal, beramal dan beramal soleh. Dia berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Dia berusaha untuk menjauhi kemarahan Allah. Karena itu dia takut bermaksiat kepada Allah SWT. Di dalam ayat yang lain. Allah mensifatkan orang-orang yang beriman. Allah katakan, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapakah mereka? Di antara ciri-cirinya adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang di dalam salatnya khashi'un. Adanya rasa khusyuk. Rasa khusyuk ini adalah asar, pengaruh atau hasil dari sifat atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat orang-orang yang beriman. Mereka punya rasa takut kepada Allah. Allah sifatkan, Allah kabarkan kepada kita tentang orang yang beriman adalah orang-orang yang mempunyai rasa takut. Di antara contoh orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah, dalam Al-Quran diterangkan tentang keluarga Az-Zakaria. Keluarga Zakaria adalah contoh di antara orang-orang yang rasa takut. Ketika mereka punya rasa takut kepada Allah, Allah berikan apa yang mereka maukan, apa yang mereka doa, meminta kepada Allah. Allah terangkan dalam surat Al-Anbiya, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Allah terangkan tentang keluarga Zakaria. Allah katakan, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Maka aku karuniakan, aku kabulkan doanya Zakaria, dan aku beri dia Yahya, dan aku jadikan istrinya mengandung. Innahum, karena mereka keluarga Zakaria, kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang yang bersegera menjalankan kebaikan-kebaikan. Kalau ada kebaikan, maka keluarga Zakaria berusaha menjalankannya. Wa yad'unana raghaban wa rahaban. Dan mereka berdoa kepada kami, kata Allah, dengan rasa harap dan cemas. Wa kanu lana. Dan mereka kepada kami, kata Allah, apa keadaannya? Khashi'in. Mereka kepada kami adalah orang-orang yang takut. Allah sifatkan keluarga Zakaria adalah jenis dari keluarga yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, dengan sebab rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabatnya al-kiram, yabkun, mereka menangis karena rasa takutnya. Nabi kita dan para sahabatnya menangis dan mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh dari kalangan sahabat, asal dari rasa takutnya, pengaruh dari rasa takutnya adalah di antaranya adalah kisahnya Utsman bin Affan. Kita tahu siapa Utsman bin Affan? Mubasyirin bil jannah, termasuk orang yang dapat jaminan masuk surga. Mantunya Rasulullah, diangkat mantu oleh Rasulullah. Rasulullah kalau cari mantu tidak sembarangan, ketemu di jalan, tapi pilihan. Bukan lihat orang ganteng datang kepadanya terus ahlan sahlan, tapi di betul-betul pilihan karena mantunya Rasulullah. Bahkan tidak cuma satu putrinya, diangkat mantu. Tetapi keadaan yang demikian itu tidak menjadikan Utsman bin Affan lalai. Bahkan tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu kejadian, suatu hari Utsman bin Affan masuk ke pemakaman, tempat pemakaman atau tempat kuburan. Ketika ada di atas kuburan, beliau menangis sampai basahlah lehernya, jenggotnya. Lalu beliau bertanya, kenapa wahai Utsman engkau menangis? Beliau mengatakan, saya mendengar, inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Saya telah mendengar Rasulullah SAW berkata, al-qabru awalu manzili min manazil al-akhirah. Kuburan adalah tempat pertama kali disinggahi oleh manusia di antara alam-alam akhirat. Setelah alam dunia ini, kita akan melewati alam-alam yang lain. kehidupan kita di dunia bukanlah kehidupan yang kekal. Kehidupan di dunia adalah sekedar kita melewati sampai datangnya saat antrian kita sampai untuk kita masuk ke alam kubur. Kata Rasulullah SAW, Al-kabru awal manzilu minal manazil al-akhirah. Kubur itu adalah tempat singgah yang pertama kali di alam akhirat kita. Fa'in naja minhu, fama ba'dahu aisar. Barang siapa yang selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu aisar. Maka yang setelahnya di alam dari alam kubur itu, alam-alam berikutnya dari alam akhirat itu yang akan dia lewati, aisar, gampang. Barang siapa yang selamat di alam kuburnya, maka yang berikutnya akan dilewati dengan mudah olehnya. Wa lam yanju minhu, barang siapa yang tidak berhasil, barang siapa yang gagal di alam kuburnya, fama ba'dahu ashad, maka alam-alam yang berikutnya dia akan hadapi dengan lebih berat. Akhwan fillah azakumullah, satu peringatan dari Rasulullah SAW agar kita mempersiapkan diri kita untuk kepentingan di alam kubur kita yang seterusnya. Bagaimana kita untuk berhasil agar kita selamat di alam kubur kita dan seterusnya? Di antaranya adalah kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rasa takut kepada Allah, kita akan beramal. Barang siapa dengan rasa takut kepada Allah, kita akan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Kita sadar bahwa semua kita akan mati. Dan tidak adalah ada teman kita dalam kematian kita. Setelah kita mati, kita masuk liang kubur, adalah amal soleh kita. Amalan kitalah yang menjadi teman kita di alam kubur kita. Di antara tiga teman kita, keluarga, harta, dan anak, yang baka, yang tetap menemani kita ketika kita jadi jenazah, ketika kita sudah mayit, di alam kubur kita, kita ditemani oleh amal kita. Kalau amal Anda adalah amal soleh, karena punya rasa takut kepada Allah di dunia, maka Anda akan selamat di alam kubur Anda. Dan akan mudah selanjutnya Anda lewati. Akan tetapi, kalau alam kubur yang Anda lewatin ditemani oleh amal-amal toleh, amal-amal jelek Anda, kemaksiatan-kemaksiatan Anda di dunia, kemungkaran-kemungkaran yang Anda lakukan di dunia, kemaksiatan-kemaksiatan yang Anda lakukan di dunia, apalagi kesyirikan-kesyirikan yang telah dilakukan di dunia, maka Anda wal'iyadu billah akan mendapatkan siksa demi siksa. Wa ma ba'dahu asyad. Dan yang setelah itu akan dihadapi lebih keras, lebih berat, lebih mengerikan. Sementara orang banyak menggampang-gampangkan perkara ini. Ketika sampai perkabaran kepada dia bahwa kelak di alam kubur akan ditanya tiga perkara. Man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuk. Karena dia tahu barang siapa bisa menjawab ketiga ini dengan benar, akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Dan barang siapa yang tidak bisa menjawab, akan dapat siksa demi siksa. Lalu dia menggampangkan, oh saya sudah hafal itu tiga perkara. Dan akan saya tambah hafalannya 1000 kali saya baca, biar lebih lancar. Dia tidak sadar bahwa ketika itu yang bertanya adalah makhluk yang tidak pernah kita lihat. Kayak apa makhluknya kita tidak pernah melihat. Mengerikankah? Atau mukanya lembutkah? Kita tidak pernah tahu. Alamnya juga beda. Kita tidak pernah melihat alam itu. Padahal di antara manusia ada yang pernah kena masalah. Dipanggil oleh polisi. Polisinya masih makan nasi. dari jenis manusia sendiri, berbahasa masih berbahasa sama. Dia sudah ketakutan yang luar biasa. Ditanya A, jawabnya B. Enggak nyambung. Karena rasa takut. Ketika masuk ke kantor polisi, lihat polisi yang seperti itu, dia sudah ketakutan. Mau mengatakan assalamualaikum, dia mengatakan bismillah. Ini banyak terjadi. Ketika terjadi kecelakaan besar, seseorang hilang ingatannya padahal dia hidup. Sadar. Tetapi ketika ditanya, karena grogi, karena rasa takut, hilang semua. Apa yang terjadi sesungguhnya? Enggak tahu. 2 hari, 3 hari, tidak bisa diajak bicara. Baru di dunia. Yang dihadapi makhluknya adalah manusia semuanya. Lah bagaimana dengan alam kubur? Tidaklah bisa menjawab kecuali orang-orang yang beriman. Walaupun mereka, orang yang bermudah-mudahan, berusaha menghafalkan 1 juta kali katakanlah, tetapi dalam amalan yang jelek, maka dia akan takut, tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah untuk menjawabnya. Yang bisa menjawab adalah yang mendapat pertolongan dari Allah. Yang mendapat pertolongan dari Allah adalah kekasih Allah. Yang menjadi kekasih Allah adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Utsman bin Affan ketika mendengar dari Rasulullah SAW, al-qabru awal manzil min manazil al-akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aysar, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashad. Barang siapa al-qabr adalah tempat pertama kali singgahnya manusia di alam kuburnya, di alam akhirat. Barang siapa yang berhasil, barang siapa yang selamat di alam kuburnya, maka dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, akan dan kemudahan-kemudahan setelahnya. Dan barang siapa yang tidak berhasil, yang gagal ketika itu, maka dia akan mendapatkan yang lebih berat daripada itu. Lalu beliau melanjutkan, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, ma ra'aitu mandaran qat illa wal qabru afdha minhu. Sungguh aku tidak pernah melihat, kata Rasulullah, tidak pernah melihat suatu pemandangan yang lebih mengerikan dibanding kuburan. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan daripada kuburan, kata Rasulullah SAW. Makna tidak ada yang lebih mengerikan daripada pemandangan di kuburan adalah alam kuburnya, keyakinan terhadap alam kuburnya. Keyakinan Rasulullah SAW terhadap adanya hisab, adanya pertanyaan, setelah itu adanya balasan di alam kubur. Bukan seperti orang sekarang mengkeramatkan kuburan, takut dan sebagainya, bukan itu. Bukan terhadap fisik kuburan karena ada ini dan itunya, bukan. Tetapi makna adanya pertanyaan di alam kubur itu, akan adanya azab ataupun adanya balasan kenikmatan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu al-mubashir bil jannah nangis meyakini keadaan demikian. Ketika beliau ke kuburan, yang dilakukannya tangisan, takutnya dia terhadap alam kubur. Padahal beliau adalah mubashir bil jannah. Rasa takutnya itulah yang menjadikan dia menangis. Sementara kita, siapa kita? Sudahkah ada berita bahwa kita adalah akan selamat di akhirat kelak? Adakah berita bahwa kita akan masuk surga? Tidak ada. Tidak ada jaminan terhadap kita. Sementara kita, dosa kita sangat banyak. Setiap hari tidak pernah luput dari dosa. Terus kita berbuat dosa, dosa, dosa. Tetapi ketika kita ke kuburan, apa kita menangis? Nampaknya belum. Nampaknya belum pernah kita menangis dalam kubur. Ketika kita ke kuburan, kita tidak pernah menangis. Bahkan yang ada, sering kita melihat saling tertawa senda gurau. Berbicara tentang bisnis. Berbicara ini dan itu. Itulah yang ada di antara kita. Sangat jauh antara kita dengan Utsman bin Affan. Kita lihat lagi kisah yang lain. Dari Bilal bin Harith Al-Muzani radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, inna rajula la yatakallam bi kalimati min ridwanullah ta'ala ma yadhunnu an tablagu ma balagat. yaktubullah azza wa jallahu biha ridwanahu ila yaumi yalqah. Kata Rasulullah, ada di antara manusia yang berbicara, berkata-kata, ternyata kata-katanya itu merupakan bagian dari ridha-Nya Allah Ta'ala. Padahal sang pembicara tidak menyangka kalau kalimatnya itu teranggap sebagai keridhaan dari Allah SWT. Dan dicatatlah ucapan itu menjadi keridhaan Allah sampai hari bertemunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna rajula yatakallam bi kalimah min sakhatillah Ta'ala. Dan di antara manusia ada yang berucap dengan satu ucapan yang menjadikan Allah marah pada orang itu. Ma yadhunnu an tablagha ma balaghat. Padahal dia tidak menyangka ucapannya itu menjadikan Allah marah kepadanya. Disangkanya ucapannya biasa-biasa saja. Disangkanya ucapan guruan-guruan saja dengan temannya. Ternyata menjadikan Allah marah kepadanya. Yaktubullah Ta'ala alaihi biha sakhata ila yaumi yalqah. Ternyata ucapan yang kita ucapkan itu tadi menjadi marahnya Allah dan dicatat oleh Allah sebagai kemarahan Allah sampai hari perjumpaan dengan Allah SWT. Ketika mendengar hadis ini, muridnya Bilal bin Harith Al-Muzani ini yang bernama Al-Qamah, berkata Al-Qamah, kam min kalamin qad man'anihi hadis Bilal bin Harith. Berapa banyak dari satu ucapan yang akan keluar dari mulutku ini terganjal oleh ucapannya Bilal Al-Muzani ini tadi, Bilal bin Harith. Berapa banyak kalimat yang saya akan sampaikan saya tahan gara-gara ingat hadis yang diriwayatkan oleh Bilal bin Harith dari Rasulullah SAW. Imannya Al-Qamah menjadikan Al-Qamah menahan diri, hati-hati lisannya itu, menjaga lisannya itu. Mendingan tidak berbicara daripada berbicara salah. Mendingan tidak berbicara daripada berbicara akan menjadikan Allah marah kepada kita. Anda bayangkan, Anda bandingkan bagaimana Al-Qamah dan bagaimana kita. Berapa banyak kalimat yang kita keluarkan tidak mau peduli Allah marah ataupun tidak marah. Betapa mudahnya lisan kita berucap tidak pernah hitung-hitung. Itulah kita, ikhwan fillah jazakumullah. Sangat berbeda dengan generasi sahabat dan generasi tabi'in. Ada kisah yang lain. Dari Maisarah bin Abi Maisarah. Dikatakan Maisarah ketika berangkat untuk tidur, ketika dia akan tidur, selalu mengatakan, ya laitani lam tuliduni ummi. Kalaulah ibuku tidak melahirkanku. Setiap akan tidur, yang dikatakan, yang disampaikan oleh Maisarah adalah seandainya, seandainya, seandainya. Kalaulah ibuku tidak melahirkan aku. Ketika ibunya mendengar demikian terus menerus, ibunya mendengar Al-Qamah. Wahai Al-Qamah, inna Allah Ta'ala qad ahsana ilaik. Bukankah Allah Ta'ala telah memberikan banyak kebaikan untukmu? Wahadaka lil Islam. Dan Allah Ta'ala telah memberikan anda hidayah kepada Islam. Maka jawabnya, ajal. Betul wahai ibuku. Walakin Allah Ta'ala qad bayyana lana anna waridun 'alan nar. Akan tetapi Allah Ta'ala telah menerangkan kepada kita bahwa semuanya kita akan melewati neraka. Jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun anda, keturunan apapun anda, jenis manusia kayak apapun anda, golongan apapun, tidak pernah peduli Allah. Anda orang ningrat atau tidak. Berpangkat ataupun tidak. Pasti setiap kalian waridun ala nar. Akan berjalan melewati neraka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman. Wa inna minkum illa wariduha. sungguh setiap kalian pasti akan melewatinya. Yang dimaksud adalah melewati neraka. Siapapun Anda pasti akan melewati neraka. Diterangkan oleh para ulama, yang dimaksud adalah ketika kita melewati as-sirat, jembatan, yang di sana ada di antara manusia melewati jembatan itu dengan kecepatan kedipan mata. Ada di antara mereka yang seperti halilintar, ada yang seperti cahaya, ada yang seperti orang berjalan, berlari, ada yang seperti merangkak, dan seterusnya. Jaminan bahwa kita akan melewati neraka. Walam yubayyin lana anasadirun anha. Kata Maisarah, jaminan melewatinya ada, tetapi tidak ada jaminan bahwa kita akan selamat dari jalan itu, dari neraka itu. Apakah kita yang termasuk selamat atau yang terjatuh wal iyadzubillah ke neraka? Allah tidak pernah menjamin kita bahwa kita akan selamat ketika melewati neraka. Tetapi ada jaminan bahwa kita pasti akan melewatinya. Kesadaran, keyakinan Maisarah yang demikian itu menjadikan Maisarah mengatakan apa? Seandainya aku tidak dilahirkan oleh ibuku. Kisah lain dari orang-orang pilihan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dia adalah mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang terdekat dengan Rasulullah setelah Abu Bakar. Kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pun jadi Amirul Mukminin. Amalannya itu sangat banyak. Hidupnya dicurahkan untuk Islam wal muslimin. Bahkan dia telah mendapatkan jaminan minal mubasyirin bil jannah. Jaminan pasti akan masuk surga. Ketika Umar bin Khattab di akhir usianya, dikisahkan oleh anaknya Abdullah bin Umar, kana Rasul Umar fi hijri, ketika itu kepala Umar ada di pangkuanku. Faqala ya Abdullah, kata Umar bin Khattab kepada anaknya, wahai Abdullah, dha' ra'si bil ard, letakkan kepalaku ke bumi, ke tanah. Maka yang dilakukan oleh Abdullah adalah mengumpulkan kain ridaknya dan dijadikan bantal untuk kepalanya Umar bin Khattab di tanah. Faqala dha' ra'si fil ard la umlak. Marah Umar. Saya mengatakan, letakkan kepalaku di tanah. La umlak, suatu ungkapan menunjukkan kemarahannya. Setelah itu, setelah dituruti oleh anaknya, maka Umar mengatakan, wailul Umar wailul ummihi illam yaghfirullahu lahu. Sungguh amat celaka Umar, sungguh amat celaka ibunya, kalaulah Allah tidak mengampuninya. Perjalanan perjuangan Umar sangat panjang. Waktu dan usianya Umar curahkan untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan agama, di jalan agama, untuk mencari ridha Allah. Dan Allah pun telah mengabarkan bahwa dia telah mubasyir bil jannah. Akan tetapi rasa takutnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Umar di akhir usianya mengatakan, kalaulah sungguh sangat celaka Umar, sungguh sangat celaka Umar, kalaulah Allah tidak mengampuninya. Inilah contoh ikhwan fillah azakumullah, orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa takut yang ada menjadikan seseorang tidak sombong terhadap dirinya, tapi terus menerus menjadikan dia ingin beribadah, beribadah, beribadah kepada Allah. Rasa takut yang tinggi kepada Allah menyebabkan seorang untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Oleh karena itu, yang paling pantas buat kita ketika kita melihat sekian contoh dari para sahabat, dari para tabi'in, tentang bagaimana keadaan mereka, padahal amal-amal mereka sudah demikian bagusnya, bandingkan dengan diri kita, siapakah yang lebih pantas untuk mempunyai rasa takut kepada Allah dibanding kita? Sementara kita adalah orang-orang yang bergelimang dengan dosa. Sungguh sangat berat kita meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Sangat jauh amalan-amalan kita. Sangat sedikit amalan-amalan kita kepada Allah SWT. Oleh karena itu, yang perlu disayangkan adalah diri kita. Kita perlu menyayangkan, menyesali atas usia, umur kita yang telah terlewat begitu saja. Di dalam kemaksiatan kepada Allah di hari-hari yang lalu. Atas dosa yang telah kita lakukan di hari-hari yang lalu. Hendaknya kita berdoa kepada Allah, minta rasa khusyah di hati kita. Agar Allah membantu, memberikan pertolongan kepada kita. Agar kita memiliki rasa khusyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agar kita tambah semangat untuk beribadah, bersungguh-sungguh untuk menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita agar kita memiliki rasa khusyuk itu. Di antara ayat-ayat yang menerangkan kepada kita tentang perintah Allah agar kita mempunyai rasa khusyuk, di antaranya adalah surat Al-Luqman, surat Luqman ayat 33. Allah berfirman, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum wahsyau yauman la tajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidi syai'a inna wa'adallah haq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi gharur. Allah katakan, ya ayuhan nas, wahai para manusia sekalian, Allah menyeru semua manusia yang mukmin dan yang kafir, yang saleh dan yang taleh, yang laki-laki dan yang perempuan, semuanya Allah seru, wahai para manusia, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wahsyau yauman, takutlah kalian kepada suatu hari, yaitu hari akhirat. La yajzi walidun an waladih, suatu hari kiamat, yaitu hari yang ketika itu, la yajzi walidun an waladih, tidak bisa orang tua membantu menolong anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidi syai'a, tidak pula seorang anak bisa membantu sedikit pun untuk kepentingan orang tuanya. Ketika kiamat datang, maka tidak ada yang bisa membantu kita. Orang tua yang sangat sayang kepada anaknya ketika itu, maka sang bapak tidak bisa menolong anaknya. Perkaranya adalah perkara besar. Hari itu adalah hari yang menggoncangkan semua dunia. Rasa takut ketika itu terpaksa harus ada. Semua orang takut, semua orang panik, sehingga tidak bisa sang bapak menolong anaknya. Di hari akhirat, bapak kayak apapun pangkatnya, tidak bisa jadikan backingan untuk anaknya. Bapak Anda kayak apapun besarnya, kuatnya, tidak bisa menjadi backingan anaknya. Sebaliknya, sang anak yang sayang pada bapaknya, yang punya pangkat tinggi, yang punya jabatan tinggi, yang punya kedudukan terhormat, ketika hari kiamat, hari akhirat, maka seorang anak sedikit pun tidak bisa menolong bapaknya. Inna wa'adallah haq, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan datang. Pasti akan datang janji Allah kepada Anda. Apa itu janji Allah? Akan adanya hari akhirat. Akan adanya hari kebangkitan. Akan adanya hari hisab. Akan adanya hari pertimbangan dan seterusnya. Inna wa'dallahi haq. Bahwa sesungguhnya janji Allah pasti akan datang. Tidak mungkin meleset. Kalau Anda yakin bahwa janji Allah itu pasti akan datang, fala taghurrannakumul hayatud dunya, Oleh karena itu, janganlah kalian terlena tergoda oleh kehidupan dunia. Oleh karena itu, hadirin sekalian, Allah menasihati kita agar kita berhati-hati untuk kepentingan hari yang hak, janji Allah yang hak itu. Wala taghurrannakumul hayatad dunya. Janganlah kalian terlena, tergoda, tertipu oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakumul billahi ghurur. Jangan pula kalian tertipu oleh syaitan ketika Anda akan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda akan beribadah kepada Allah, ketika Anda akan berbuat bersiap-siap menyiapkan diri untuk kepentingan akhirat Anda, ketika kita yakin bahwa Allah hak, janji Allah itu hak, maka kita akan bersiap-siap berbekal diri. Akan tetapi Allah mengingatkan kepada kita bahwa ketika Anda akan berbekal diri kepentingan akhirat Anda, ada dua ujian yang menghadang Anda, yaitu ad-dunya dan as-syaitan. Ad-dunya akan melalaikan Anda dari beribadah kepada Allah, dari pertemuan yaumul haq, wa'dallah haq. Oleh karena itu, Allah ingatkan hati-hati. Jangan sampai Anda terlena terhadap kehidupan dunia. Dan jangan sampai Anda tergiur oleh bujukan syaitan, sehingga Anda lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azakumullah. Dalam ayat ini Allah perintahkan kepada kita agar kita takut kepada Allah, takut kepada perjumpaan hari kiamat, hari perhitungan, hari akhirat, dan hendaknya kita berhati-hati karena sesungguhnya wa'dallah haq. Janji Allah itu pasti datang. Allah perintahkan kepada kita untuk rasa takut. Ayat yang lain yang Allah perintahkan kepada kita dalam ayat yang lain, ada Allah juga perintahkan kepada kita untuk takut kepada Allah, yaitu surat Al-Baqarah 150. Allah berfirman, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram." Ketika Anda keluar, maka palingkanlah wajah Anda kepada Masjidil Haram. Haitsuma kunt, wa haitsuma kunt fawallu wujuhakum syatrahu. Dimanapun Anda berada, maka palingkanlah wajahmu kepadanya. Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun, agar tidak menjadi hujjah atas manusia, atas kalian. Illal ladzina dzalamu minhum, kecuali atas orang-orang zalim di antara mereka. Fala tahsyauhum, Allah perintahkan, fala tahsyauhum, janganlah kalian takut pada mereka, orang-orang yang zalim. Wahsyauni, akan tetapi takutlah kalian kepada aku, kata Allah. Wali utimma ni'mati alaikum, dan semoga agar aku bisa menggenapkan nikmat-nikmatku atas kalian. Wala'allakum tahtadun, semoga kalian menjadi orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Ikhwan fillah azakumullah. Dua ayat yang terakhir ini adalah perintah Allah kepada kita agar kita menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu, kita break untuk salat, siap-siap untuk salat zuhur. Setelah itu, setelah salat sunnah, kita lanjutkan. Setelah itu tanya jawab kalau diperlukan. Wallahu alam bissawab. Na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kajian kita sesi yang pertama sudah bisa kita selesaikan. Dan insyaallah nanti sehabis kita salat zuhur, jadi sehabis kita salat zuhur nanti akan dilanjut untuk sesi berikutnya. Jadi tidak ada jeda untuk kegiatan makan siang. Bukan siang, mungkin ditunda dulu, tapi kan ada satu dan hal sehingga nanti habis zuhur, setelah salat zuhur kemudian kita salat sunnah, langsung dilanjutkan untuk sesi kedua. Dan juga ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan, silakan untuk dikumpulkan. Demikian informasinya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.